Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، اخواني في الدين، para pendengar radio Al-I'tisam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur semestinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia, rahmat dan petunjuknya. Kita semua Allah pelihara dengan petunjuknya dan nikmatnya. Dalam kesempatan ini, kita juga bersyukur pada Allah. Dengan petunjuk dan rahmatnya, kita bisa berkumpul dalam studio ini untuk pertemuan kedua mungkin dalam acara yang semisal ini. Dan tema kita pada kali ini adalah mendulang barakah dengan menikah. Sungguh satu hal yang harus kita semua sadari, ada kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap insan dalam hidupnya untuk meraih kebahagiaan, yaitu ketenangan. Ketenangan jiwanya, ketenangan dalam hidupnya, yang ini semua sungguh tidak mungkin akan didapatkan ketika seorang itu menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah mensyariatkan atas kita semua, di mana Allah telah tetapkan dalam kehidupan ini segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan, termasuk kita manusia. Allah ciptakan dua jenis, laki dan wanita. Makanya Allah telah ingatkan terlebih dahulu dengan firman Allah taala: wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian para lelaki dari jenis kalian, yakni jenis kita manusia, azwajan, istri-istrimu. Tidak Allah ciptakan istri kita dari jin atau malaikat, yang sungguh tak mungkin akan bisa berkhidmat kepada kita, dan tidak mungkin mereka akan bisa mengimbangi kita, keadaan kita. Tapi Allah telah takdirkan dan tetapkan dari jenis kalian, yaitu sesama manusia, kalian diberi pasangan hidup. Allah sampaikan di sini hikmah yang besar, yaitu litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan ketentraman padanya, tentram hidup bersama pasanganmu tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian ada cinta dan kasih sayang. Karena sungguh ini yang akan melanggengkan kehidupan berumah tangga. Ketika selama ada di dalam rumah tangga terpatri dan tumbuh kasih sayang, cinta dan kasih sayang, maka terus kebahagiaan akan hadir. Walau tentunya di situ akan ada beberapa hal, problem dan sebagainya. Namun, kalau semua itu masih ada benih cinta dan kasih sayang bisa dipupuk, niscaya apapun problematikanya akan selesai dengan baik dan mudah. Makanya Allah katakan, Allah jadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah ulangi sekali lagi, sungguh pada yang demikian ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang mau berpikir. Kita sampaikan dan tema tadi mendulang barokah. Apa itu barokah? Barokah itu secara makna adalah khairun katsir, kebaikan yang banyak. Ya? Kebaikan yang amat banyak. Dan sungguh tidak ada kebaikan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang menginginkan kebaikan, mesti harus melalui apa yang Allah syariatkan, termasuk dalam kehidupan ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, termasuk empat perkara dari sunnah para rasul, yaitu memakai wangi-wangian, bersiwak, malu, dan yang satunya adalah menikah. Makanya disebutkan dalam hadis Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tabattul. Nabiullah Muhammad sallallahu melarang kita membujang. Walaupun orang bilang enak jadi bujangan. Itu hanya menutupi ketidakmampuannya sebenarnya. Pasti enggak enaklah membujang. Ya? Karena bukan untuk itu Allah ciptakan kita. Ya? Apalagi bagi mereka yang telah merasakan menikah, kok kemudian membujang, tentunya lebih gak enak lagi. Yang belum pernah nikah saja sebenarnya gak enak. Hanya untuk menutupi kegalauannya, ya, ketidakmampuannya, atau kelemahannya. Dia bilang enak bujang saja. Ini bukan kalimat yang hak. Karena apa? Allah katakan dalam firman-Nya, seperti dibacakan oleh Qatadah rahimahullah, ya, radhiyallahu an, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Sungguh telah kami utus para rasul sebelum engkau wahai nabi, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri, juga kami jadikan bagi mereka keturunan. Karenanya ikhwah fillah barakallahu fikum, seorang ketika mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dapatkan kebaikan-kebaikan yang amat sangat banyak. Terlebih masalah nikah ini, yang kita telah mendengar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, faman rahiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu merupakan bagian daripada sunnahku. Nikah itu bagian daripada ajaranku. Dan barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka ia tidak termasuk dari golonganku. Sungguh hadirin, saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah, rugi tentunya orang yang Allah beri dia karunia, ada kesempatan untuk mendapat rahmat Allah menikah ini, dia mengulur-ngulur waktunya, menunda-nunda. Sampai menjelang lanjut usia baru berpikir mau menikah. Ya. Sungguh yang bagus menikah itu adalah saat dia memang masih muda. Masih sangat besar dorongan hasratnya. Karena tujuan dari nikah itu sendiri, di antara barokahnya, ya, kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, perhatikan sabda beliau dalam menyeru kepada para pemuda. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata faliyatazawwaj innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, bila mana kalian sudah ada kemampuan untuk menikah, segera. Apa anjuran Nabi? Segera kalian menikah. Karena sungguh dengan menikah ini kalian akan bisa tundukkan pandangan. Dengan menikah ini kalian akan bisa memelihara kemaluan. Subhanallah, ini kebaikan yang besar. Ketika seorang bisa menundukkan dua perkara ini. Karena sungguh mata ketika dia biarkan memandang hal-hal yang haram, hal-hal yang akan menggugah syahwat, sekilas nampak nikmat, tapi sungguh bencana besar akan menimpa dirinya. Karena kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu panah beracun dari panah-panah iblis yang kalian harus hati-hati darinya. Kenapa ikhwan? Tidaklah seorang memandang wanita yang bukan mahramnya, wanita yang tidak halal baginya, lalu ia bernikmat-nikmat memandanginya. Pasti ketika hilang yang dipandangnya atau dia jauh dari yang dipandangnya, racunnya akan terus melengket dalam hatinya. Jujur, begitukah tidak? Pasti akan terbesit dalam hatinya, terus tertanam. Dan kalau dia terus bernikmat-nikmat memandanginya, akan muncul syahwat, menggugah syahwatnya. Makanya Rasulullah SAW memberikan dispensasi kepada kita, kalau tidak sengaja, nadratul ula laka. Pandangan yang pertama itu rezekimu. Tapi kalau sudah diulang-ulang, alaika itu tanggung jawab bagimu. Berat ikhwah. Ya? Karena apa? Akibat dari memandang, hati akan tergoda. Kalau dibiarkan terus-terus-terus, hati terfana. Kemudian terlena. Lupa jadinya aturan-aturan agama. Sehingga dibatasi sesaat yang kau enggak sengaja. Bagaimana kalau sengaja? Seperti orang yang nonton sinetron itu. Tentunya artis-artisnya yang dipilih artis yang jelek yang cantik. Jujur aja. Yang jelek yang cantik. Ini sebenarnya racun sudah masuk ke dalam rumah-rumah kita kadang-kadang. Suami-suami yang masih muda apalagi. Melihat hari-hari tampilan-tampilan penyanyi-penyanyi yang cantik, sinetron-sinetron bintang-bintang yang cantik begitu. Tentunya ini sebenarnya tertir langsung meracuni hatinya. Istri pun membiarkannya. Ini bahaya. Maka bagi pemuda terutama, yang sungguh pemuda ini adalah sangat besar gejolak syahwatnya, dorongan nafsunya. Maka itulah beliau menganjurkan kepada pemuda khususnya. Sehingga yang bagus, nikah itu memang usia masih muda. Masih kuat dorongannya. Kalau sudah lanjut usia, ya itu tergantung kebutuhan. Kalau masih butuh, kalau dia sudah tidak membutuhkan karena sudah banyak anak cucu, na'am ikhwah barakallahu fikum. Tidak butuh lagi. Tidak harus. Tapi yang pemuda ini terutama. Karena dari situ dia akan bisa menahan pandangannya, dia tertunduk. Kemudian menjaga kemaluannya. Lihat barokahnya apalagi. Kata Rasulullah SAW, "Man yadman li ma baina lihyatayhi wa ma baina fakhidhahi adman lahu bil jannah." Atau kama qala SAW, siapa yang bisa menjamin untukku dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu rahang atas rahang bawah. Berarti apa? Lidah. Dan dia bisa menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu apa? Kemaluannya. Aku jamin dia dengan surga. Ya barakallahu fikum. Ini kebaikan yang besar. Dunia akhirat akan didapat. Subhanallah, ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada datang tiga orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada istri beliau menanyakan hal ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah bagaimana. Kemudian istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti ini ibadah beliau. Digambarkan sampai beliau sholat malam hingga sedemikian rupa kaki beliau bangka. Sehingga merasa kecil ibadah yang mereka lakukan selama ini. Maka seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu, ya, aku tidak akan pernah tidur selamanya. Satunya mengatakan, ya, aku akan puasa terus tidak akan berbuka. Satunya mengatakan, aku tidak akan menikah. Ya. Lalu dengar berita ini atau dengar ucapan ini Rasulullah SAW keluar. Dan beliau langsung marah dengan nada, antumul ladzi kuntum kadza wa kadza. Kalian-kalian ini yang bicara begini-begini tadi. Beliau tegur mereka. Ya. Dan beliau katakan, wa wallahi inni la akhsallahu atqakum. Sungguh aku orang yang paling takut pada yang paling takut di antara kalian. Inni anamu wa arqud. Ya. Aku sungguh aku tidur, aku bangun. Demikian pula asumu wa ufir, aku puasa, aku juga berbuka. Wa tazawwajun nisa, aku menikahi wanita. Lalu beliau sampaikan, man rahiba an sunnati, siapa benci kepada ajaranku, bukan dari golonganku. Artinya, keinginan mereka dengan ibadah yang sedemikian rupa, harapannya mendapatkan kebaikan yang besar. Dibantah oleh Rasulullah SAW. Sungguh tetaplah. Ya. Fakullah khenifit tiba'i masalah. Kebaikan itu ketika kita mengikuti ajaran salaf kita. Itu Rasulullah SAW khususnya. Kita dapatkan kebaikannya ikhwah. Masya Allah. Makanya bukan berarti yang bujangan lebih banyak ibadahnya dibanding yang sudah menikah. Belum tentu. Karena sungguh terkadang orang yang menikah akan lebih bisa tentram ibadahnya dibanding yang bujang. Dan beliau bantah. Mereka ingin membujang supaya memperbanyak ibadah. Tidak benar. Tidak begitu. Naam. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wa barakallahu fikum, dalam ayat Al-Qur'an Allah sudah jadikan bahwa termasuk sunnah para anbiya, sunnah para rasul itu adalah menikah. Sehingga kita pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dianjurkan untuk menempuh jalan ini. Dan kita lihat bagaimana Allah mensyaratkan nikah ini sungguh. Tidak lain Allah mensyaratkan nikah ini adalah untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Sehingga manusia punya garis keturunan yang sah. Garis keturunan yang jelas. Dan syariat Islam telah memperingatkan siapa melanggar aturan ini, maka langsung akan kena dampaknya. Seperti contoh, pemuda-pemudi yang berzina, belum menikah, dia telah mengadakan hubungan badan atau kawin di luar nikah, sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Ini kecelakaan berat ini. Kalau kecelakaan lalu lintas mungkin hanya timbul bangka-bangka bernanah. Tapi kalau yang bangka perutnya karena kecelakaan ini, yang keluar bukan nanah tapi bocah. Ngeri sekali. Lalu nasabnya kemana anak ini? Belum dinasabkan ke bapak yang tadi menghamilinya? Belum tentu dia sendiri yang setor. Bisa jadi banyak saham dalamnya. Sehingga bisa jadi dia bukan bin fulan tapi bisa jadi bin pasar. Karena orang di pasar yang hubungan dia. Banyak jadi binnya gak karuan. Sehingga Islam tidak menganjurkan, tidak membolehkan anak yang lahir dari hasil zina dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya itu. Walaupun dikatakan ini bapaknya sudah, enggak ada yang lain, kecuali dia saja. Tidak bisa, tetap nisbat kepada ibu. Dan ini adalah petaka bagi dia dan tentunya akan menorehkan luka panjang bagi anaknya. Aib. Karena dalam negeri kita Indonesia ini pasti akan ditanya, bapakmu siapa? Sedangkan syariat tidak mengesahkan itu bapaknya. Kalau mengatakan fulan, padahal itu bukan bapaknya. Ya, hati-hati. Makanya subhanallah para pemuda-pemudi diperintahkan oleh Rasulullah SAW terutama pemuda. Karena sifatnya pemudi menunggu. Siapa datang melamar. Ya. Sedangkan pemuda itu yang mencari. Dan ikhwati fil akramani wa akramakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kepada kita untuk kalian para pemuda yang memang sudah siap untuk menikah. Ukuran standar siap itu bagaimana ikhwah? Bukan kalau sudah punya kerjaan ya pasti punya gaji standar di atas UMR umpamanya. Tidak itu standarnya. Karena apa ikhwah barakallahu fikum, sungguh harta itu bukan menjadi standar untuk kita bisa menikah. Kalau kita tidak punya harta yang banyak berjuta-juta, sehingga kalau mau melamar, ya kita cari yang sekiranya bisa diajak dengan sederhana. Karena kalau orang kaya tentunya baru masuk dia tanya standarnya berapa. Kita di bawah standar ikhwah kebanyakannya. Ya. Kalau di atas standar ya tentunya mudah. Datang dengan Avanza, hampir semua orang tua akan terima. Tapi kalau datang dengan modal dengkul, Avan saja. Maaf mas, belum waktunya anak saya mau belajar dulu. Ditolak dengan baik. Atau dialihkan dengan yang lain. Ya, sungguh para pemuda ini, Rasulullah SAW juga membimbing kita semua. Walaupun betul kita ingin menikah. Dan bekal yang paling utama, kata Allah dalam Al-Quran, Allah telah sebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Asalnya manusia itu dari satu jenis laki-laki saja, yaitu Adam alaihissalatu wassalam. Wa khalaqa minha zaujaha. Lalu Allah ciptakan dari Adam pasangannya, yaitu ibunda Hawa. Nah, jelas dari awal Allah sudah memberikan manusia pasangan hidup. Kalau di surga Adam alaihissalatu wassalam cukup sendiri, tidak perlu pasangan, dengan makanan dan hidangan yang ada cukup dengan itu, Allah tidak akan berikan pasangan. Tapi manusia enggak cukup itu saja. Maka bagi para pemuda, walaupun engkau mungkin ya, mungkin antum secara ya materi apa susahnya bujangan, ya apa saja dia suka dia bisa, mau beli ini beli itu, mau jajan ini apa segala, tidak ada orang yang aruh-aruh, tidak ada orang yang larang, suka-suka sendiri dengan uang sendiri, sepintas nampaknya indah, nampaknya enak, tapi sungguh kalau terus begitu hidupmu membujang dengan menghabiskan hasil usahamu untuk sendiri, satu ketika engkau akan menjadi orang yang paling menyesal. Menyesal ketika orang lain sudah tua seperti dirimu tua. Dia ada anak yang menuntunnya. Ada anak yang menggendongnya atau mengantarkannya. Sakit, ada anak yang menunggunya. Engkau sendiri-sendiri tidak ada orang lain. Sementara harta sudah hilang. Karena kau sudah pensiun, gak punya gaji lagi. Nyesal. Maka tidak demikian. Ingat. Allah sudah dari awal manusia di surga sudah diciptakan, berikan pasangan. Wa khalaqa minha zawja wa batsa minhuma, dan Allah sudah takdirkan dari keduanya Allah berikan perkembangbiakan keturunan rijalan katsiran wa nisaa, yaitu laki-laki yang banyak, wanita-wanita yang banyak dari dua manusia ini, Adam dan Hawa ini. Berketurunan banyak sampai di zaman kita ini. Entah berapa jumlah manusia yang semula dari dua manusia ini. Naam, jelas bekal yang utama bagi seorang yang akan melangkah menuju pernikahan ini adalah bekal ketakwaan, bekal agama. Karena itulah kepada para pemuda yang sudah siap usianya, memang sudah usia menikah, hendaknya ya persiapkan dirimu. Lihat dengan siapa engkau akan memilih pasangan hidup untuk kelangsungan hidupmu. Ketika Anda akan berlayar dengan bahtera rumah tangga merungi samudra kehidupan ini, tentukan siapa pendampingmu. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, tunkaul mar'ah li arba'in. Wanita itu dinikah karena empat hal. Empat perkara. Lima diha hartanya. Walihasabiha keturunannya. Ya. Keturunan nasabnya. Bagus enggak dia punya. Kemudian lijamaliha kecantikan dia. Walidiniha agama dia. Fadfar bidhati din. Utamakan wanita yang beragama. Taribat iyadak. Kalau engkau utamakan wanita yang beragama ini, dia akan bisa menyelamatkan tanganmu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau menuturkan, innal mar'ah tunkau ala dinia wa maliyah wa jamaliha. Wanita dinikah karena agama, karena harta, dan kecantikannya. Dari tiga perkara ini. Perhatikan apa urusannya, apa kaitannya. Seorang pemuda ketika ia menikah, harus memperhatikan wanita itu dari sisi agamanya yang lebih utama. Perhatikan ikhwati fillah para pemuda yang dimuliakan Allah khususnya. Ya, pertama, kesolehan wanita ini kenapa diprioritaskan oleh Allah Rasulullah SAW. Sampai-sampai Allah mengatakan, fasolihatun qanitat. Wanita yang solihat, yang qanitat, yang taat. Ya, karena apa? Dari wanita soleha inilah nanti akan melahirkan anak keturunanmu. diharapkan dengan engkau memilih kesolehan dia dari awalnya, wanita yang solehat kau pilih, nanti dia akan melahirkan anak-anak yang soleh-solehat. Ya, dari itu. Karena apa ikhwah? Kita ingin membuat kue yang enak saja, bahan-bahannya pilih yang bagus. Ingin menanam hasil yang bagus, pilih bibit yang unggul. Kan begitu ya? Ingin membuat bangunan yang bagus juga pilih kualitas material yang bagus. Enggak asal-asalan. Ya? Campurannya yang bagus. Karena mau bikin pondasi ini rumah tingkat, kalau campurannya asal-asalan, bahannya asal-asalan, pasirnya asal-asalan, jadinya rumah asal-asalan, akhirnya penyesalan. Apalagi engkau mau membangun rumah tangga ini. Pilih yang solihat, kata Rasulullah SAW. Karena akan lahir darinya anak-anak keturunanmu. Terus juga beliau menganjurkan kepada kita, ya, tazawwaju wadud al walud. Kalian pilih wanita yang punya sifat wadud. Besar cintanya, kasih sayangnya. Ya. Kenapa? Karena dia akan menjadi pendamping hidupmu. Kalau kau pilih dia wanita yang enggak punya agama, enggak punya rasa cinta kepadamu, kau sesal nanti karena dia tidak akan setia mendampingimu. Dan dengan dia mempunyai cinta dan kasih sayang besar, lahir darinya anak-anakmu, dia akan memperhatikannya, mengasuhnya. Karena istrimu yang akan mengasuhmu, mendidik anak-anakmu. Kalau dia bukan tipe wanita penyayang, kasihan anakmu. Ya, si malakama. Enggak ikut ibu, enggak punya ibu yang lain. Ikut ibu, hari-hari cuma dapat cubit, dapat marah, dapat ini, dapat itu. Ya, karena apa? Enggak ada kasih sayang. Ada enggak tipe wanita yang begini? Wanita yang jahat, sadis, judes. Ya, maunya enak-enakan toh. Ngelahir pun kepaksa. Habis lahir, bapaknya ngerjain semuanya. Masak ya suaminya, nyuci suaminya. Sampai-sampai kalau boleh, nyusui suaminya. Tapi terpaksa, karena sampai gak punya ASI, ya terpaksa dia nyusui. Tapi Masya Allah, manjanya. Ya. Kemudian begitu-begitu, Masya Allah. Ya. Kau datang dan uang, dia sayang. Gak ada uang, kau tendang dia. Masya Allah. Ya barakallahu fikum, cari wanita yang wadud, kata Rasulullah SAW. Dia besar cinta dan kasih sayangnya. Karena dia akan mengasuh anak-anakmu. Penting kasih sayang ibu untuk anak. Betul enggak? Kalau anak itu sangat butuh kasih sayang orang tua. Jangan mendidik anak-anakmu. Karena itulah. Ya, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika beliau ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, ayyun nas ahaqqu bi hadhihi suhbati. Ya Rasulullah, siapa sih orangnya di dunia ini yang paling hak untuk aku pergaulkan dengan sebaik-baiknya? Beliau perintahkan ummuka, ibumu. Terus ibumu. Siapa lagi? Ibumu sampai 3 kali. Baru yang keempatnya abaka, bapakmu. Menunjukkan apa ikhwah? Ibu punya peran besar dalam syariat ini karena ibu yang melahirkanmu. Mengandungmu, menyusuimu, dia yang mendidikmu, mengasihimu. Sehingga pantas kalau Allah perintahkan kita untuk balas dengan doa selalu kita panjatkan buat ibu. Terutama, ya. Dengan doa, Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minimal seperti itu kita doakan. Sungguh ikhwah, tetes air susu ibu. Itu yang telah membesarkan kita. Dan mencetak diri kita seperti ini. Besar peran ibu. Kalau ibu tidak sayang, bisa jadi kita dibuang dengan kresek. Kantong, karton, dan sebagainya. Hilang. Tapi ibu sayang kita, Masya Allah. Maka cari yang wanita solehat. Yang punya kasih sayang besar. Kemudian, ya barakallahu fikum, ibu ini juga doanya mustajab. Kalau istri kita tipe wanita suka marah, astagfirullah, sedih kita. Kalau marah baru ngomongnya, maki-maki ini, itu ngomong gak karuan. Sedih kita. Kenapa? Khawatir omongan yang gak bagus itu diaminkan malaikat lalu mengenai anak kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Seperti ibu mamanya karena gak punya kesolehan. Ibu gak punya agama. Kalau marah itu sudah nerocos suaranya gak bisa dibendung. anak bodoh, anak ini, anak itu, sampai dibilang anak setan. Ya Allah, astagfirullah. Ada enggak tipe wanita begini? Ada juga. Nah, kalau ibu bilang duduk anak setan, berarti bapaknya juga enggak jauh dari itu. Kasihan anaknya. Subhanallah. Tapi kalau ibu yang solehat, masya Allah, ketika anak salah, aslahakallah nak, kamu enggak boleh begitu nak. Semoga Allah memperbaikimu. Ya, diingat, didoain, disayang. Lihat doanya ibu kepada Jurayj. Padahal Jurayj ini seorang yang sedang apa? Sedang maksiat atau sedang ibadah? Ketika dipanggil ibunya, Jurayj sedang maksiat atau sedang ibadah? Ibadah. Ibadah, masya Allah. Dia seorang pemuda yang taat, soleh. Sedang ibadah. Ibunya panggil Jurayj. Tidak memenuhinya. Terus sampai 3 kali. Ya, ibunya doain yang enggak bagus, kena. Padahal ini doa ibu. Jurayj ini orang ahli ibadah. Bagaimana kalau ibu yang tipenya kayak tadi yang saya sampaikan, karena tidak ada agama, hari-hari cuma maki anaknya. Ngomong sedikit marah, ngomong sedikit salah. Ini subhanallah, sampai-sampai bukan anak yang kena marah, suami pun hari-hari sering dimarah. Kalau istri yang seperti itu, yang salah siapa? Kalau dapat wanita begitu, yang salah siapa? Yang salah tentunya bapaknya. Kenapa dari awal salah pilih? Mau diganti enggak tega, terlanjur cinta, enggak diganti terpaksa, ya terima resiko, begitu, bencana kan? Maka dari itu apa yang penting? Pilih yang solehah. Terus kita lihat siapa yang ngasuh anak-anak kita dari kecil, ibu. Sehingga para pemuda perhatikan, jangan kau cuma terpengaruh dengan ya syahwat yang dari pandanganmu yang enggak pernah terjaga. Perkara haram dibilang cuci mata. Hari-hari seleksi di jalan raya. Siapa yang lebih cantik? Wah ini. Ah yang begini. Ah yang begini. Masya Allah. Kau mau pilih yang kayak apa? Dari yang denimor sampai demikian begitu. Ya, dari yang model begini sampai model seperti itu. Masya Allah. Dari yang model apa kau mau pilih? Ingat ikhwah. Kalau mata sudah tidak terjaga, akhirnya syahwat ini pun tidak terkendali. Ya, sampai-sampai jangan-jangan kamu akan salah pilih. Kalau terlalu banyak, ya, terlalu banyak apa namanya, mau pilih-pilih-pilih, akhirnya salah pilih. Ini kurang, ini kurang, ini kurang. Sampai enggak pernah didapatkan yang sempurna, karena memang enggak ada. Akhirnya ujung-ujung daripada enggak dapat. Nah, ya barakallahu fikum, hati-hati. Telah melanggar syariat. Makanya ikhwah, kalau benar kita ingin mendulang barokah dengan menikah itu, jangan salah pilih. Karena sungguh menikah akan datangkan keberkahan dan barokah, kebaikan yang banyak dalam engkau menikah. Akan rasakan hidup tentram bersama istrimu kalau engkau bisa pilih wanita yang solehat. Ya? Maka beliau ucapkan apa? Pilih yang solehat. Ini akan bisa menenangkanmu, menyelamatkan dirimu. Dan juga tidak luput peran bapak di sini. Makanya wanita pun jangan asal yang maju. Dia orang kaya, terima saja. Resiko di belakang, terserah nanti. Sungguh Rasulullah SAW memberikan kepada para wali. Karena wanita nikah tergantung walinya bagi gadis. Tergantung walinya. Maka beliau ingatkan kepada para wali, idza ja'akum man tardawna dina wa khuluqahu fankihuhu biya. Apabila datang kepadamu, wahai para ayah, wali, seorang laki-laki, seorang pemuda yang engkau ridha agamanya, engkau ridha, kau suka akhlaknya, nikahkan cepat dia dengan putrimu. Cepat. Kasih nikah dia dengan putrimu. Kalau tidak, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Nah, ini kiranya bisa dipertimbangkan para pemuda. Ambil pelajaran dari saudara kita yang sudah menikah, orang tua kita. Mereka-mereka yang bahagia dalam rumah tangganya. Sungguh, mereka itu orang-orang yang ada agama bersama kehidupannya. Ketika mereka jauh dari nilai-nilai agama, akan jauh kebaikan dalam rumah tangga. Dan rumah tangga bukannya kebaikan dan ketentraman yang datang, tapi bencana dan petaka yang datang. Itu karena salah awal kita melangkah. Nah, ini bagi para pemuda ya dalam membekali dirinya untuk menikah. Bekali diri dengan agama. Cari yang beragama. Karena kalau sepasang suami istri pemuda-pemudi saleh, salihat ya, dia menikah insyaallah darinya akan datang keturunan yang saleh, salihat. Maka dari itu para wali perhatikan, kenapa kok memilih pemuda yang saleh? Karena ketika pemuda ini yang saleh kita pilih menjadi menantu kita atau anak mantu kita, akan kita nikahkan dengan putri kita. Dia nanti akan berstatus menjadi seorang ayah. Bagaimanapun pengaruh seorang ayah yang saleh amat sangat besar kepada keturunannya, anak cucunya. Lihat kisah dalam surat Kahfi. Ketika Nabi Musa bersama Khidir berkunjung ke dalam satu kota yang di situ didapatkan rumah yang mau roboh. Khidir bersama Musa alaihissalatu wassalam membangun kembali rumah itu tanpa meminta upah. Sampai Nabi Musa menegur, kenapa enggak minta upah? Kan kita bisa minta upah untuk kita makan. Karena kita datang ke sini bertamu, enggak ada yang mau menjamu. Ya, dijelaskan oleh Khidir. Ini rumah milik dua anak yatim. Yang di bawah rumah ini ada timbunan harta milik orang tuanya. Dan disebutkan dalam firman Allah, wa kana abuhuma saliha. Dan kedua anak ini bapaknya adalah orang yang saleh. Lihat ikhwan. Kesolehan seorang ayah menjadikan Allah pelihara keturunannya. Walau dia meninggal dunia, anaknya masih kecil. Allah pelihara anak-anaknya. Allah pelihara hartanya. Subhanallah. Sampai seperti ini. Karena apa? Kesolehan dari bapaknya. Begitupun karena bapak ini, pemuda ini saleh, jadi bapak-bapak yang saleh, dia akan selalu berdoa. Ya? Apa doa yang dia panjatkan kepada Allah? Dia akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu dia akan meminta keturunan yang baik. Ya? Seperti doa yang Allah sebut dalam surat Ali Imran. Ya? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Doa seorang ayah. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sungguh engkau maha mendengar doa. Lihat ikhwah barakallahu fikum. Kira-kira kalau pemuda yang gak ngerti agama akan bisa mengucapkan seperti ini. Tentunya jauh-jauh dari harapan. Yang dia inginkan anaknya akan jadi artis seperti yang dia gandrungi. Sehingga begitu lahir anak langsung dinamai nama yang sama dengan artis. Kalau artisnya Doraemon, mungkin ini dikasih nama Doraemon. Ya. Kalau artis yang digandrungi itu. Semua nama. Ya. Itu mana doanya? Subhanallah, kalau dia seorang pemuda yang saleh, kita orang tua enggak akan sanksi. Insyaallah lahir darinya anak saleh pula. Doanya selalu terpanjat. Rabbi habli min ladunka dzurriyah in dzurriyatan thayyibatan. Innaka sami'ud du'a. Doa ini ya ikhwah dibaca para anbiya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam suratul Furqan. Allah abadikan doanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami, anak keturunan kami qurrata ayun yang menyejukkan pandangan mata, menyenangkan hati. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Doa yang begitu indah. Agung dan sangat besar kandungan faedahnya. Ini bagi para wali, ya, yang dilihat apa tolong? Lihat agamanya. Jangan lihat dia datang dengan apa, dengan siapa. Ngontel dengan temannya. Celananya cingklang di atas mata kaki. Jenggotnya aja yang panjang. Waduh. Kayaknya yang seperti ini lamaran ditolak. Ya janganlah. Bukan kita pembelaan, bukan. Tapi ini maksudnya perhatikan agamanya. Rezeki itu nanti Allah yang punya. Seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau nanti mereka itu orang fakir, Allah kan kasih kekayaan, kecukupan. Ada pemuda waktu masih bujang susah cari kerja. Ya, untuk hidup sendiri susah, apalagi mau nikah. Tapi setelah nikah, masya Allah, Allah bukakan pintu barokah. Ya. Contoh ikhwah, antum masih ingat pemuda yang namanya Mubarak? Insya Allah namanya beliau Mubarak. Pemuda yang saleh. Satu ketika dia berjalan dalam pelajaran menuntut ilmu. Beliau seorang penuntut ilmu. Karena sangat lapar, dia berjalan ke tepi sungai. Dia minum, ada buah delima yang hanyut. Dia ambil, dia makan. Karena sangat lapar. Seorang thalabul ilm, santri istilahnya. Apa boleh buat? Dia makan. Habis dia makan, dia pikir, saya makan, ini pasti ada yang punya. Walaupun saya dapatkan di sungai, ada yang punya. Telusur. Oh, dari kebun ini kiranya. Ya, saya harus cari penghalalannya. Saya harus minta halalnya. Karena kalau ini masuk dan haram, tidak mungkin saya akan bisa mendapatkan ilmu. Ini pemuda yang saleh. Ya, kalau pemuda sekarang lapar, jangankan yang hanyut. Yang di kebun dia lompat. Lewat pagar, dia petik. Ini bukan yang soleh, tapi yang toleh, pemuda jahat. Ya, ayam di kandang dicuri, lapar katanya. Kayak orang pemuda soleh sholat nih, ya, Imam Mubarak ini. Beliau masih muda, penuntut ilmu, datangi tuan dusunnya, tuan kebunnya yang punya kebun itu, ditanya. Dia salam masuk ditanya, ada apa? Tuan, saya datang mohon maaf dan mohon halal. Ada apa engkau datang? Minta maaf. Kau salah apa? Saya tadi begini. Saya dapatkan delima saya makan. Karena sudah masuk di perut saya mohon dihalalkan. Oh tidak. Bisa saya halalkan tapi dengan syarat. Kau jaga kebun itu sampai selesai panen. Dan kau gak boleh makan satupun. Masya Allah. Ikhwan. Ujiannya berat. Dijalani siap. Ya, ini syarat pertama. Ya, belum. Ini syarat pertama. Siap. Setuju? Ya, yang penting halal. Jalani. Tiap hari dia punggul buah yang jatuh, buah yang ada petik yang matang. Enggak satu pun boleh dimakan karena syaratnya enggak boleh dimakan lagi. Dia enggak boleh makan tanpa izin. Terus sampai selesai sudah dirawat sekian lama datang lagi. Tuan, sudah halalkah? Belum. Ada syarat lagi. Apa syaratnya? Ini orang sudah menilai orang ini orang jujur. Pemuda ini pemuda yang sangat baik dan sangat soleh. Dia bilang, satu, kau harus menikahi putriku. Tapi dia buta, tuli dan lumpuh. Kau mau? Baik. Yang penting halal. Dia tidak pikir, yang penting halal dulu. Ya. Kalau begitu, temui dia. Lihat dia. Lihat. Kemudian ikhwah, ketika dilihat ternyata bukan seperti yang digambarkan. Cantiknya masya Allah. Dan dia itu bukan orang yang buta. Bukan orang yang bisu. Cantik dan dia buat lumpuh. Dia datang. Tuan, mungkin Tuan salah. Yang Tuan bilang tadi begini ternyata tidak. Satu pun kudapati pada dia seperti itu. Maksudku begini nak. Saya sudah senang dengan agamamu. Aku memang mencari orang sepertimu. Itu putriku. Saya katakan lumpuh karena gak pernah keluar rumah. Selalu di rumah. Dia bisu karena gak pernah bicara. Kecuali dia menghafal kitab Allah. Menghafal ilmu. Dia gak pernah matanya kelihatan keluar-keluar kesana. Gak pernah dengar yang kecuali nasihat. Dia di rumah. Nikahlah dengan putriku. Subhanallah rezeki ikhwah. Konon kisah dari ini semua. Yang ini kisah sering kita dengar insyaallah. Lahirlah anak yang saleh. Itulah lahir nama laki-laki Abdullah. yang kemudian dikenal dengan Abdullah ibnil Mubarak. Barakallahu fikum ikhwah. Kira-kira orang yang soleh seperti ini dari orang yang seperti apa? Ya, yang soleh. Ibarat kita, pepatah negeri kita bahasa Indonesia ya sering kita dengar. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari apa? Dari pohonnya, kan begitu. Kayak orang Jawa apa? Kacang orang ninggal, lanjaran. Kayak gitu. Gak jauh. Begitu. Ya, kalau bibitnya terong ya mentune terong. Bibitnya lombok, mentune hasilnya modal lombok, ikhwah. Nah, gitu. Perhatikan ini. Artinya contoh yang sepertinya, ikhwah. Jadi, kesolehan. Walaupun dari sisi kesolehan ini penting dan utama, Rasulullah SAW tidak menafikan. Tidak menafikan apa, ikhwah? Karena yang namanya manusia, wajar, tabiat manusia itu pasti cinta indah. Cantik. Itu pasti. Laki-laki suka wanita yang cantik. Begitu wanita suka, laki-laki yang tampan. Karena itulah, Rasulullah SAW ketika datang pada beliau Mughirah bin Syu'bah. Mengatakan, ya Rasulullah saya sudah berkhidbah meminang wanita. Beliau tanya, kau sudah lihat belum dia? Belum ya Rasulullah. Maka beliau katakan kepada dia, undur ilaiha fa'innahu akhra anta dumu. Ya, bainakuma. Kata Rasulullah SAW, kau lihat dulu. Coba kau lihat dulu calon istrimu itu, wanita itu. Karena sungguh dengan kau melihat dia terlebih dahulu, akan lebih bisa menjaga kekekalan hubungan kalian berdua. Ya, kelanggengan pernikahan kalian berdua. Atau disebutkan, antadumal mawaddata bainakuma. Dengan engkau melihat dan cocok engkau dengan kecantikannya, itu akan melanggengkan cinta kasih sayang kau berdua. Naam ikhwah, beliau tidak menafikan. Ya. Maka hati-hati ikhwah. Kadang sekarang sudah terlalu global dunia ini. Sampai ada cinta lintas udara. Bukan udara lagi, lintas apa itu? Dunia maya. Facebook itu dunia apa? Ya, gak pernah ketemu, gak pernah apa-apa. Pokoknya sudah. Apalagi lewat telepon. Suaranya Masya Allah. Hati-hati. Karena pernah terjadi ikhwah. Seorang ikhwah, dia itu ditelepon. Ya, lewat telepon dengan ahwat. Tuk-tuk-tuk, Masya Allah. Dia sudah semangat. Ustaz, saya mau nikah. Duh, kapan nikah? Hari ini tanggal sekian. Kau sudah lihat dia? Belum, Ustaz. Lalu, kita sudah sepakat mau nikah. Dari mana? Kita sudah saling telepon. Kau cocok? Saya mantap, Ustaz. 100% mantap. Ya. Kau enggak lihat dulu? Enggak, ini cocok. Dari suaranya, sudah. Wah, pokoknya enggak ada lain. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Begitu hari hak nikah, selesai akad nikah, dia masuk ketemu, ternyata suaranya burung nuri, burungnya burung hantu. Bahaya. Artinya suaranya memang merdu, tapi ternyata jangan, ya itulah ikhwah. Ini mau kekal enggak kira-kira? Baru saja sudah begini, bagaimana? Makanya sudah dibilang, kau nikah, lihat dulu calonmu. Jangan yang penting perempuan. Betul, dia perempuan. Tapi ingat, bisakah Anda melanggengkan pernikahan dengannya? Kalau sekiranya tidak, jangan maju. Maaf, kayak belum ada kecocokan. Lebih baik jujur daripada pura-pura. Saya mau nolak malu, karena dia guru saya, karena dia orang yang baik sama saya. Pokoknya, ya sudah. Terpaksa dinikahinya. Ya ikhwah, bukan karena engkau kasihan dia, tapi kecintaan yang dibutuhkan darimu. Ada enggak kau rasa cinta kepada dia yang akan melahirkan kasih sayang? Ya. Naam ya fila barakallahu fikum. Ini sekedar kisah supaya jadikan pelajaran bagi para pemuda. Karena apa? Cintamu yang berlebihan itu membuat kamu tuli dan buta terkadang. Sudah terlanjur cinta, kadang nasihat orang tua, "Nak, kamu jangan sama fulan, nak." Enggak mau hiraukan nasihat. Coba kamu lihat dia orangnya begini. Enggak mau lihat. Enggak mau dengar. Hati-hati ikhwah. Padahal yang diharapkan di dalam pernikahan itu adalah kelanggengan. Sehingga Allah katakan, waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah ciptakan antara kalian adanya cinta dan kasih sayang. Ini hal yang akan melanggengkan. Sehingga kita harus terus. Ya, ikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW dalam melanggengkan pernikahan ini. Ya. Kemudian ya barakallahu fikum, di samping itu semua tadi ikhwah. Ya, bagi para pemuda dalam persiapan dia untuk menikah. dia telah membekali diri dengan ilmu tentunya, ketakwaan, dia cari juga pasangan yang soleh atau soleha bagi wanita ya. Karena diharapkan akan lahir keturunan yang soleh, soleha pula. Masih ada waktu? Nah, di sini ingin sekali kami sampaikan juga. Kalau tadi sudah persiapan, pemuda sudah mempersiapkan diri, begitupun wanita sudah persiap, dua-dua sudah soleh, soleh. Usia memang usia Masya Allah, usia muda. Nah, yang mana usia muda ini sangat berat. Fitnahnya terutama para pemuda. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ma taraktu badi fitnah adharu lirijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berat bagi laki-laki, ya, selain daripada wanita. Paling berat fitnah laki-laki itu adalah wanita. Karena itulah menikah ini kata Rasulullah SAW diseru para pemuda untuk menundukkan pandangan, menjaga, memelihara kemaluan. Naam. Kemudian ikhwan barakallahu fikum, di sini kami hendak sampaikan beberapa hal ya. Wah, 5 menit lagi. Ini untuk tanya jawab sedikit lagi ya. Yaitu ya sebab-sebab kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau ini enggak sempat kita bahas, mungkin dalam pertemuan yang akan datang. Karena sungguh setiap pasangan hidup suami istri pasti akan mendambakan kebahagiaan setelah masuk dalam bahtera rumah tangga. Namun ingat, kebahagiaan itu pasti ada pintu-pintunya. Ada sebab-sebabnya. Akan terbuka kebahagiaan itu ketika pintunya kita bisa membukanya. Ketika sebab kita dapatkannya, sehingga akan terlahir kebahagiaan itu. Karenanya ikhwah billah barakallahu fikum, ya, Rasulullah SAW membimbing kepada kita, bagi siapa saja, kaum mukminin mukminat yang ingin mewujudkan kebahagiaan rumah tangganya, bagi yang sudah tinggal ditambah, bagi yang belum, bukan berarti terlambat atau mungkin belum dapat, tapi bisa didapat dengan cara kita upaya dan usaha. Tempuh sebab-sebabnya. Sebab pertama dan yang utama agar bisa meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga itu, maka yang pertama adalah iman dan amal soleh. Tegakkan iman dan amal soleh dalam rumah tangga itu. Karena sungguh janji yang besar sudah Allah sampaikan dalam firman-Nya, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanjiyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amalan saleh, laki-laki ataupun wanita, dia ada seorang mukmin, pasti kami beri dia kehidupan yang baik. Ingat ikhwah, hayatan thayyibah ini dambaan setiap insan, hidup yang baik. Yaitu apa? Allah berikan petunjuk, bimbingan untuknya dalam hidup. Kedua, Allah beri dia rizki yang halal dan thayyibah yang mencukupi hidup. Ketiga, Allah berikan anak keturunan yang soleh, solehah yang menyejukkan pandangan hidupnya. Kehidupan yang baik di dunia ini didapatkannya. Ya, di akhirat, Allah beri dia balasan lebih baik dari apa yang ia kerjakan selama di dunia. Namun ingat, terwujudnya amalan saleh ketika ia terbang dengan dua sayap. Ikhlas, mutaba'ah. Akan dia raih mahligai ini dengan keikhlasan. Dan mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi kehidupan. Terutama ini ikhwah, dalam kehidupan berumah tangga sungguh. Sudah cukup bagi kita teladan dari Rasulullah SAW bagaimana beliau dalam berumah tangga. Nah, sudah sangat cukup. Contoh dari Nabi. Kan kalau kita tidak teladan dari Nabi, kita enggak tahu apa-apa tentunya. Contohnya ikhwah, kalau kita benar rumah tangga yang kita bangun akan mewujudkan iman dan amal saleh, dari awal sudah kita mulai memilih calon pun kesolehan yang kita utamakan. Harta, yakinlah Allah akan mencukupi kita. Karena tidak mungkin seorang akan dikurangi rizkinya oleh Allah dari jatah yang semestinya. Kita berharap dan husnudzon pada Allah waktu muda kita susah. Setelah nikah insya Allah Allah cukupkan. Dan itu saya pribadi merasakannya. Pemuda dulu nganggur. Ya, kerjaan gak jelas. Mau kerja apa? Ya. Ternyata setelah menikah dengan sedemikian banyaknya anggota, alhamdulillah Allah kasih kecukupan. Karena memang Allah maha kaya ikhwan. Hanya kita rasakan sendiri janji Allah pasti Allah akan mencukupi kita. Terus setelah terjadi pernikahan, adakan walimah hantu yang syar'i sesuai dengan sunnah pula. Janganlah karena sedang menikah berpesta sampai lupa kepada Allah. Pesta berpesta sampai maksiat kepada Allah. Karena saking bahagianya suami istri duduk berdua di pelaminan. Ya, didampingin orang tua, keluarga, handai tolan, teman-teman semua hadir, undangan banyak. Sampai waktu adzan tidak dihiraukannya. Apalagi dari jam 10 sudah make up, pakai sanggul apa segala rupa. Begitu selesai, adzan zuhur. Mau sholat, nanti make upnya luntur. Asar, tamu banyak. Maghrib, belum selesai undangan. Terus akhirnya dijamak 5 waktu jadi 1 kali. Boleh enggak kira-kira begitu? Baru mulai nikah sudah maksiat. Lah barokahnya di mana nanti? Ya? Terus lagi luput ketika seorang pemuda-pemudi menikah. Pertama-tama dia menemui istrinya. Mestinya seorang suami itu harus tahu sunnahnya. Bagaimana sunnahnya? Yang utama pegang ubun-ubunnya. Cium keningnya. Doakan untuknya. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Dulu begitu kah belum? Kalau belum mau diulang lagi. Bukan dengan orang lain, dengan istri kita maksudnya. Datang di rumah temuin, pegang ubun-ubunnya, doain, "Mas, apa-apaan sih? Ilmu baru." Atau baru mengilmui. Nah, karena penting ikhwah, apa doa ini maksudnya? Lihat doa ini maknanya. Ya Allah, sungguh aku mohon padamu kebaikan dia dan kebaikan perangai yang ada padanya. Aku berlindung padamu ya Allah dari kejelekan dia istriku dan kejelekan watak tabiat atau perangai yang ada padanya. Sehingga diharapkan dua insan yang berbeda dari garis keturunan, berbeda jenis, berbeda kultur, berbeda ya lingkungan, bertemu dalam pernikahan, Allah satukan dalam kebaikan. Waktu sudah habis ternyata. Lanjut dalam sesi pertanyaan. Setelah khairan saat dari penjelasan tadi, masya Allah, penjelasan yang sangat mendalam dan sebenarnya banyak pertanyaan, tapi banyak juga yang sudah terjawab pada penjelasannya tadi, Ustaz. Dan saya ingin menggarisbawahi tentang poin-poin awal tadi, masalah menikahlah ketika kita masih muda, Ustaz. Memang tentunya banyak sekali pemuda yang ingin menikah pada saat masih muda. Cuman pada prakteknya ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak penghalang atau banyak kendala. Kalau boleh kita bagi, mungkin ada kendala yang sifatnya internal, ada juga kendala yang sifatnya eksternal. Kalau yang internal kebanyakan ya berkisar di masalah seputar masalah penghasilan, masalah ekonomi, masalah tidak punya biaya. Yang itu tadi insya Allah kita sudah bahas tadi, Ustaz, ya. Nah, sekarang yang eksternal, Ustaz. Kalau eksternal ini macamnya agak banyak, Ustaz. Misalnya ada seorang pemuda yang sudah sangat ingin menikah dan sudah siap, menyatakan diri sudah siap. Namun ada kendala yaitu pada orang tuanya, karena si orang tua pemuda tersebut menginginkan anaknya atau baru memperbolehkan anaknya menikah setelah kakaknya menikah. Pada kasus ini, ketika si pemuda ini ingin menikah, dia memiliki kakak belum menikah. Dalam kasus seperti ini mungkin ada solusi yang tepat, Ustaz. Naib, satu dulu. Barakallahu fiik. Ini masya Allah untuk para pemuda tentunya berkenan dengan kiat-kiat untuk mempersiapkan bekal pernikahannya. Nah, Tentunya ikhwah barakallahu fikum, ketika Allah memberikan kita kemudahan menikah ini rahmat. Di atas rahmat Allah. Ya, kebaikan di atas kebaikan. Adapun bagi yang ada kendala. Kalau kendala itu sifatnya yang seperti tadi internal berkenaan dengan masalah ekonomi dan biaya. Mungkin di sini kita harus menambah keyakinan kita kepada Allah akan firman Allah dalam surat At-Talaq. Allah sudah katakan in tattaqullah ya yaj'al lakum furqana. Allah katakan ya in tattaqullaha yaj'al lakum makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat At-Talaq, jika engkau takwa kepada Allah, Allah akan beri kamu jalan keluar, solusi ya dari problema. Dan Allah akan akan memberimu rezeki dari segala sisi yang tidak kau sangka. Tambah lagi kata Allah, wa may yattaqillaha ya yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya mudah. Berarti kesulitan dalam sisi ekonomi itu kaitannya juga erat dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah, tawakal pada Allah, tidak meninggalkan usaha, tetap upaya. Dan tawakal kepada Allah. Seperti halnya pesan Rasulullah SAW, "Iya tawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli, la yarzuqannakum kama yarzuqut thayr." Kalau benar kau tawakalnya kepada Allah, pasti Allah akan beri kamu rezeki seperti burung. Allah kasih rezeki. Taghduhi masan taruhu biqana. Pagi pergi dalam keadaan lapar, pulang dah kenyang. Kan dia mencari-cari. Engkau pun begitu pemuda. Tapi kalau pemuda maaf-maaf. Tipe-tipe pemuda pamalas. Ya. Kalau orang Amun bilang, kalau pemuda itu sudah tipenya pamalas, pambodoh, aduh sudah. Ini susah rezekinya. Tahu pambodoh ya, dia enggak mau, pokoknya sudah enggak tahu kerja enggak bisa, ini enggak bisa, malas lagi. Waduh, ini sudah. Ini enggak boleh. Naam, harus pemuda itu sesuai dengan masa mudanya. Ya, karena Anda kuat fisiknya harus kerja. Ya, cari jalannya untuk dapat rezeki sehingga kumpulkan biaya untuk menyelamatkan dirimu. Itu menikah. Kemudian kendala dari orang tua ini perlu didiskusikan. Karena terkadang dalam satu masyarakat ada yang pegang kuat ya keyakinan adat. Enggak boleh adik melangkahi kakaknya. Nah, yang seperti ini bagaimana caranya? Tentunya ada pihak-pihak tertentu untuk melobi orang tuanya. Ya. Kemudian bisa jadi kakaknya ini yang juga ya ada kendala. Mungkin dia pernah kecewa sehingga gak mau nikah. Ini juga lebih susah. Ditunggu. Mau nunggu kapan kakaknya nikah. Sedangkan dia pernah kecewa. Dan dia bilang saya gak mau nikah. Ya sudah. Nanti malah adanya gak bisa. Maka ini perlu didiskusikan. Artinya dicarikan jalan solusi melalui perantara atau langsung dengan orang tuanya. Supaya orang tuanya ada gambaran. Begitupun berkenaan dengan kakaknya yang mungkin jadi kendala. Baginya kakaknya dibujuk, dinasehatin. Yang namanya lahir boleh kakak yang duluan. Tapi bisa jadi nikah ada yang duluan. Begitu juga kekayaan rizki. Bisa jadi yang kaya duluan adanya atau kakaknya. Kakak mungkin lahir duluan. Tapi rizki ada yang duluan kaya. Bisa jadi begitu enggak? Bisa. Ya itu namanya jodoh rizki itu kan. Bisa jadi kakaknya masih belum dapat kerjaan. Ada yang sudah kerja. Kakaknya belum sukses. Ada yang sudah sukses. Ya. Nah, kakaknya masih melarat, ada yang kolong merah. Bisa jadi. Kenapa? Rizki beda-beda. Allah yang menentukan harus dibujuk orang tuanya. Anggaplah hal ini secara zahir memang masalah kendala. Tapi insya Allah dengan satu kita. Naam, mohon kepada Allah petunjuk. Ya, bertakwa kepada Allah, bertawakal. Terus usaha lain adalah pendekatan pada orang tua. Melalui beberapa cara. Baik langsung atau melalui perantara orang yang bisa masuk untuk menasihati orang tua itu. Karena kalau kita yang masuk, langsung ditolak. Kamu tahu apa anak kecil? Jangan. Mungkin bisa orang lain. Barakallahu fikum. Fadhil. Tadi kendala eksternal yang ada pada orang tua. Dan kendala eksternal tidak hanya ada pada orang tua. Terkadang ada pada si calon yang mau dinikah itu sendiri. Seperti ada kasus begini. Ada seorang wanita, dia sudah setuju untuk dinikahi. Tapi dia masih minta waktu lagi untuk dia punya keinginan untuk menabung. Minimal 1 tahun ke depan. yang hasil tabungannya itu dia inginkan untuk digunakan memindahkan orang tuanya yang saat ini masih bertempat tinggal di lingkungan maksiat. Nah, jadi dia sudah setuju dinikahi, tapi dia masih minta penangguhan karena dia ingin menabung sehingga dia bisa memindahkan orang tuanya yang saat ini tinggal di lingkungan yang kurang bagus, tinggal di lingkungan maksiat sehingga bisa memindahkan orang tuanya dari situ. Na'am barakallahu fiik. Kalau seperti ini kedua-duanya masih sabar. Suami calon suaminya maksudnya masih sabar menanti. Kalau istri sih kalau wanita sifatnya sabar-sabar aja karena memang tabiat wanita lebih sabar, tapi laki-laki ini sabar enggak? Kalau sekiranya masih bisa sabar, iya itu dilihat maslahatnya. Kalau umpamanya bisa dua-duanya menikah dan dipindahkan orang tuanya, itu lebih cepat, lebih bagus nampaknya. Namun kalau tidak mungkin harus seperti itu dijalani dulu, ya mestinya ada kesabaran pada calon laki-lakinya ini. Tapi juga tidak menafikan kalau suaminya ternyata orang yang mampu, suaminya bisa ambil jalan pintas. Segera kasih orang tuanya gambaran untuk nanti pindah dari situ setelah dia menikah dengan anaknya. Ini juga tergantung dari finansial, dari kemampuan calon suaminya. Tapi kalau menunggu yang seperti ini yang menangguhkan tuh dari pihak putri. Dari yang putri, karena dia harus memindahkan orang tuanya. Tentunya ada masalah besar bagi orang tuanya. Namun ingat, ikhwan barakallahu fikum, ya, ikhwannya juga harus ada pengertian padanya. Bagaimana keadaan ikhwannya? Sekiranya dia masih memungkinkan, ya ditunggu. Kalau tidak memungkinkan, dan perempuan mau tidak sama sekali tidak mau untuk memenuhi hajakannya, ada perempuan yang lain, kan seperti itu. Tapi kalau enggak mungkin harus sabar, ya kalau bisa sabarkan dulu. Supaya bisa terselesaikan dengan baik kedua-duanya. Mungkin beranjak dari pertanyaan yang ini. Makna ayat. Ya. Makna ayat, jika kamu miskin, Allah akan mengayakanmu. Naam, ya barakallahu fikum. Ini terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah ta'ala perintahkan kita untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri. Ya. Allah perintahkan kepada kita, wankil ayyama min ibadikum. Supaya menikahkan wanita-wanita yang masih bujang. Gadis-gadis yang masih sendiri. Dan Allah menghibur kepada kita janji yang sangat menggembirakan. In yakun fuqara yughnihimullah. Kalau mereka dalam keadaan fakir, Allah akan mencukupinya. Allah akan mencukupinya. Ketika mereka fakir, Allah memberikan kecukupan padanya. Dan subhanallah, kalau Allah sudah janji seperti itu, Allah akan mencukupi, pasti akan dimudahkan oleh Allah. Maka bagi kita para suami, berikan nafkah kepada istri kita sebatas apa yang kita mampu. Walaupun sedikit, berikan kepadanya. Niscaya apa? Sedikit yang kita berikan kepada istri itu akan menjadikan barokah. Dan itu akan mendatangkan kebaikan yang besar bagi kita. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghi bi wajhallah illa ujirta bihatta ma taj'alu fi imra'atik. Sungguh jika engkau suami memberikan infak nafkah kepada istrimu yang engkau mengharap wajah Allah dengannya, pasti Allah beri pahala dengannya walau satu suap nasi yang kau berikan kepada istrimu. Ya. Bahkan beliau menyebutkan, idza anfaqa rajul 'ala ahli nafaqah yang tasibuha fayalau sadaqah. Kalau suami memberikan nafkah biar sedikit kepada istrinya, itu bagi dia adalah sadaqah. Itu bagi dia adalah sadaqah. Dan bahkan Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Ya, anfik unfik. Kata Allah dalam hadis kudsi, engkau berikan nafkah, pasti Allah menafkahimu. Sehingga suami istri yang ada di situ, ya, apa, dari awal maunya pemuda-pemudi, yang semangat untuk menikah, orang tua juga harus memberikan gambaran bahwa setelah menikah keduanya mesti harus berupaya, betul. Tapi ingat, ya, bukan berarti nikah ini penghalang rezeki, bahkan akan membuka pintu rezeki. Janji Allah seperti itu. Yang penting suami tetap kewajibannya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah wa bima anfaqu. Laki-laki itu punya peran tanggung jawab, ya, dengan kelebihan yang Allah berikan padanya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nafkah batin, nafkah zahir. Naam. Ini janji Allah berikan kekayaan, artinya Allah beri kecukupan padanya. Kekayaan dari sisi apa? Kekayaan dari dua sisi. Baik kekayaan secara jiwa maupun kekayaan secara hartanya. Yaitu secara apa? Zahirnya. Allah akan berikan kecukupan. Namun ingat ikhwan barakallahu fikum, ya, cukup di sini bukan berarti berlebih, berlimpah. Karena kadang orang tua memandang menikahkan anak itu melihat laki-laki yang rezekinya melimpah. Ya, padahal belum tentu dengan limpahan harta yang dimiliki calon anak mantunya atau suami yang akan dinikahkan dengan putrinya itu akan menjamin kebahagiaan bagi putrinya, belum tentu ikhwan. Naam, belum tentu. Tapi kesederhanaan, kesolehannya itu justru yang utama. Tapi barakallahu fikum. Ya. Terus ya, yang masuk. Tadi sudah dibahas bahwa di antara bekal-bekal untuk kita bisa mendapatkan atau bisa mengarungi pernikahan dengan baik, mendapatkan keluarga yang Islami adalah dengan memilih pasangan yang tepat, memilih pasangan yang soleh ataupun soleha. Dan kita juga sudah sering di atau mendapatkan ilmu bahwa ketika memilih pasangan, pilihlah yang sekufu. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit. Baik, barakallahu fik. Makna sekufu dalam hal ini, wa barakallahu fikum, tentunya adanya keselarasan antara dua calon mempelai itu. Ya. Dari sisi pertama, agama yang utama. Kalau dari sisi harta manusia tak mungkin akan sama. Tapi yang utama dari sisi ilmu agama yang ada padanya. Naam, kalau dari suku tentunya kita melihat Rasulullah SAW tidak selalu menikah dengan orang-orang yang sekufu dengan beliau dari sisi sukuannya. Apa istri Nabi semuanya orang Quraisy? Bukan. Ya. Bukan semua istri itu orang Quraisy. Nah, maka yang utama dalam sisi agamaannya soleh, soleha. Ya, kalau kaya rezeki manusia berbeda. Maka subhanallah ihwa barakallahu fikum. Kalau umamanya kedua-dua mendapati dari sisi agama ilmu setara, dari sisi ketampanan kecantikan seimbang, dari sisi keturunan sama-sama keturunan orang baik, subhanallah, inilah ideal sekali. Kebaikan di atas kebaikan. Dari sisi kecantikan sekufu, seimbang. Ya, artinya enggak terlalu jauh beda. Lalu bagaimana kalau mau terjadi? Ya. Kisah seperti ini mamanya. Suami orangnya bukan tipe orang laki-laki yang tampan. Tapi istrinya sangat cantik. Dua-duanya soleh, soleha. Hanya beda. Satu sangat cantik, satunya jauh dari standar istilahnya. Ketika terjadi nikah, begitu suami bertemu dengan istrinya terperanjat, terfana, kecantikannya luar biasa, dia tertegun. Ditanya istrinya, kenapa suamiku kok seperti itu? Saya sangat bersyukur Allah berikan karunia istriku seperti engkau cantiknya luar biasa. Istrinya juga, aku pun ya mohon kepada Allah semoga aku bisa bersabar dapatkan suamiku seperti engkau adanya. Sehingga semoga kita di surga wahai suamiku. Kau syukur denganku, aku sabar denganmu. Ya. Karena agamanya sekufu tapi beda levelnya. Ya. Ya gitu, casingnya beda. Tapi takwanya sama, masya Allah. Sehingga adanya rumah tangga itu sabar dan syukur. Itu bagus. Ya. Sabar dan syukur, masya Allah. Ikhwa barakallahu fikum. Kenapa? Istrinya sabar menerima keadaannya. Ya. Sedangkan suaminya bersyukur, masya Allah. Karena Allah karuni istri yang cantik, masya Allah. Dan subhanallah ikhwa, itulah kadang pernikahan seperti itu di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in. Contohnya Sa'id ibn Musayyib. Putri beliau cantiknya luar biasa, cerdas, pintar luar biasa. dilamar sama putra gubernur, putra khalifah, ya, Marwan bin Hakam, enggak dikasihkan. Tapi malah dinikahkan sama duda yang anaknya sudah ada beberapa anak. Saya lupa nama pemuda apa duda ini siapa. Murid beliau sendiri, istrinya meninggal dunia. Beberapa hari nampak terlambat, enggak nampak dia. Ditanya, kenapa dia? Istrinya meninggal, dia urus anak-anaknya. Langsung diantarkan. Kalau secara ya umur, jauh. Maka ikhwah, ingat kesolehan yang utama. Senada dalam agamanya. Seimbang. Masya Allah, karena itu akan menjadi. Kalau sekufu umurnya harus sama. Rasulullah SAW dengan Aisyah berapa jauh bedanya. Rasulullah SAW dengan Khadijah berapa jauh bedanya. Naam. Tapi karena apa? Ketakwaannya. Itulah yang membuat keharmonisannya. Naam. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, juga bagaimana sikap suami istri ketika menghadapi sifat aslinya nampak dari pasangannya. Nah, ini juga kendala toh. Baru nikah, ya ini biasanya dialami oleh orang-orang yang dulunya pacaran. Bertahun-tahun dia menjalin hubungan asmara dalam asrama. Ya. Ya, orang kos kan biasa begitu, orang kuliahan. Ya, orang di perantauan sama-sama tinggal di asrama menjalin asmara. Sama-sama menutupi demi cintanya. Tidak akan dibongkar aibnya aslinya. Pasti semua akan tunjukkan perhatiannya, kata-katanya, apanya. Wah, semuanya indah. Masya Allah. Begitu sepakat nikah, selesai pelaminan, hari demi hari mulai nampak karakternya. Nah, ini bisa. Tapi kalau memang dia itu adalah bukan dari pacaran, yang dilihat awal dari sisi agamanya, ini sedikit kemungkinan akan terjadi. Namun demikian tetap apa kitanunya, ya, istilahnya itu untuk pencegahan ini supaya tidak terjadi retak atau terjadi perhara dalam rumah tangga. Contoh pertama, langkah awal Rasulullah SAW mengajarkan, begitu suami menemui istrinya yang baru dinikahinya, pegang ubun-ubunnya, doa dengan doa yang tadi, ya, sehingga dengan watak karakter yang ada padanya, Allah akan lindungi dari kejelekannya, Allah berikan kebaikannya. Pertama itu. Kedua, disunnahkan apa? Sholat sunnah suami istri. Kemudian doa untuk mohon berkah. Terus ketika walimah, jangan lupa hadirin undangan. Itu juga peran besar. Doakan calon mempelai itu. Ya enggak? Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair. Ini doa yang diberikan kepada pengantin. Tapi terkadang dalam undangan, ya, bukan apa yang kami harapkan, tapi yaitu, ya, amplopnya yang ada isinya yang diharapkan. Itu kadang-kadang yang repot. Jadi doanya lupa. Nah, hati-hati ikhwan. Jadi ini bagaimana sikap, ya, ketika menghadapi sifat asli muncul. Kalau ternyata sudah doa, sudah seperti itu diupayakan, ternyata ada sikap-sikap yang jelek, ingat ikhwah. Kata Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang mukmin marah sampai berlebihan kepada istrinya. Karena apa? In karya minha khalaqan. Bila ada kau dapati sesuatu akhlak yang enggak baik pada dia, lihatlah, sungguh Allah berikan kebaikan yang banyak pada yang lainnya. Mungkin satu sisi ada kurang kau dapatkan, tapi ingat, dia punya kelebihan yang banyak. Sabar solusinya. Ya, solusinya di samping doa, sabar. Karena sabar itulah hal yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Naam. Terakhir. Pertanyaan terakhir. Jadi terkait dengan pembahasan masalah sekufu dan masalah sikap asli ini tadi. Naam. Jadi ada kasus suami istri ini sudah menikah selama 13 tahun. 13 tahun, Masya Allah. Selama lama. 13 ya. Tahun. Dan alhamdulillah 5 tahun terakhir ini si suami Allah beri hidayah untuk belajar agama. Akan tetapi sampai detik ini sing suami belum berhasil mengajak istrinya untuk belajar agama. Kemudian si suami ini khawatir dia termasuk digolongkan apa yang disebut sebagai dayus. Apakah yang seperti ini termasuk kategori dayus atau bagaimana? Tabarakallah fik. Yang kami tahu tentang suami yang dayus, ketika istrinya itu bermaksiat kepada Allah, dia tidak cemburu lagi. tidak ada nasihat, tidak ada teguran, bahkan terkesan membiarkan yang seperti itu. Tapi kalau dia masih ada upaya nasihat, nasihat, nasihat, nasihat, dan terus masih dia upaya dengan sungguh-sungguh, memang hidayah biyadillah, petunjuk itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tetap tidak boleh dia berputus asa, cari hal-hal yang apa, momen-momen yang tepat untuk masuk memberi nasihat. Contoh saat-saat yang romantis, di sela-sela itu masukkan nasihat, karena saat-saat itu dia butuh kita. Ya, sebelum kita beri, kita penuhi hasratnya, nasihat masuk dulu. Terus sampai dia merasakan butuhnya kita. Karena apa? Tentunya kalau sampai bertahun-tahun lama sekali itu perlu dipertimbangkan. Karena memang ada tahapannya, kata Allah Ta'ala, wa in tahab, ya, nusuzahunna. Jika kalian takut mereka itu berbuat nuzus, durhaka, ya, dikhawatirkan dengan kedurhakaan itu, kamu takut dengan itu, maka apa kata Allah, fa'idhuhunna, yang pertama-tama kau beri nasihat dia dengan nasihat-nasihat yang baik terus. Nasihat pertama tidak bisa, maka yang kedua, fahjuruhunna fil mabaji, engkau pisah tempat tidur dalam satu rumah, engkau hajar dia di rumah, ya. Kalau keluar atau ada anak, ya biasa, jangan tunjukkan. Kenapa bapak ibu gak saling tegur? Ketika di luar rumah juga jangan terlalu nampak. Situ jalan sendiri, suami jalan sendiri, ini lagi menghajar rumahnya, supaya orang semua, tetangga semua tahu bahasa lagi menghajar dia. Gak begitu, dalam rumah, ya, karena menutupi aib kalian. Dengan dihajar bisa tempat tidur supaya istri merasa sepi, karena tidak ada pelukan dari suami, tidak ada kasih sayang, tidak ada kehangatan, tidur sendiri, supaya dia merasa tergugah, tertegur, maksudnya begitu. Kalau dengan cara ini sudah taubat, dia sudah mau baik, sudah, jangan cerai. Terus yang ketiga, kalau sudah gak bisa tahu tuduh dua, yang ketiga, fadribu, pukul dia. Dalam hadis, ya, wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Nah, wala tuqabbi, jangan cerca dia. Dan ingat, pukulannya dorban ghairu mubarrihin, pukulannya pun pukulan yang tidak membuat dia cedera. Dan bukan wajah yang dipukulnya. Ini hanya pukulan untuk memberikan sanksi peringatan kepada istri agar mau taat. Ya, kalau hanya dibiarkan begitu saja, ya enggak rubah-rubah. Tapi kalau dengan tahapan-tahapannya coba diterapkan, dengan tahapan ketiga masih dia melawan, apa boleh buat? Ya, datangkan hakim dari kedua belah pihak untuk menasihati istri dari pihak istri, menasihati suami dari pihak suami, untuk bertemu dua hakim di antara utusan dua-duanya, memusyawarahkan bagaimana baiknya. Kalau selama bisa untuk disatukan, satukan dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Umpamanya bisa kembali satu dengan Tuhan, istri harus taat mengikuti perintah suami atas dasar ketaatan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Umpamanya begitu bisa didapatkan, kesepakatan itu akan dilanjutkan. Kalau ternyata semua ditempuh dengan cara syar'i tidak bisa lagi, istri tetap dia berbuat durhaka dan maksiat, apalagi dia berusaha menentang ajakan kebaikan suami, tentunya apa boleh buat, Allah memberikan jalan untuk ganti, ya, yaitu menceraikan dia, ganti yang baik, seperti kisah Nabi Ibrahim, begitu besar perhatiannya kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Ketika datang ke Kanan, ke Mekah, Nabi Ibrahim hanya ketemu istrinya Ismail alaihi salatu wassalam. Ditanya istri pertama Nabi Ismail yang waktu itu nikah, ya, ditanya, bagaimana suamimu? Katanya, suami lagi pergi berburu. Di mana suamimu lagi berburu? Bagaimana keadaan hidup dengan suamimu? Kami susah, kami enggak lama enggak makan daging. Kami lama enggak makan lemak ini, was, menunjukkan istri banyak mengeluh. Maka kata Nabi Ibrahim, tolong sampaikan kepada suamimu, bila nanti suamimu datang, bapakmu datang memberi pesan untuk engkau gantikan kusen pintunya. Itu pesan Ibrahim kepada istri Ismail alaihissalatu wassalam. Pergilah Ibrahim. Begitu Ismail datang, ditanyakan, ya, ada dari yang datang, ya, orang tua nama dia adalah bapakmu, mengaku bapakmu. Terus pesannya apa? Katanya, kamu harus ganti palang pintumu, ya, kusen pintumu. Oh begitu, ya sudah. kau kukembalikan pada orang tuamu, engkau kucerai. Istri diceraikan karena istrinya banyak ya tidak syukur atas kebaikan suaminya. Akhirnya Ismail menikah dengan wanita yang lain dari Bani Jurhum yang soleh. Kemudian datang berikutnya Nabi Ibrahim datang, ditanya, bagaimana suamimu kehidupannya? Dia mengatakan, kami sangat bersyukur. Allah mencukupi kami, Allah memberikan kami begini, begini. Nah, kemudian kata Ibrahim, nanti kalau suamimu datang, berikan pesan kepada, sampaikan kepada dia, kokohkan kusen pintunya. Artinya, dengan kiasan, Ibrahim memberikan kiasan kepada Ismail alaihissalatu wassalam, ketika istrinya baik, jaga, pertahankan istri yang ini. Maka Ismail pun faham, itu bapakku, dia berpesan aku mempertahankan hidup berumah tangga denganmu. Ya, maka bersyukurlah. Subhanallah, ikhobarakallahu fikum. Artinya orang tua pun perhatikan kepada kehidupan anaknya. Kenapa? Cucunya dia nanti mau bikin apa? Kalau wanita tipenya begitu, nanti lahir anaknya seperti apa? Khawatir. Ya, durhakanya ibu bekas pada anaknya. Barakallahu fikum. Terakhir, mungkin ada sini pertanyaan permintaan nasihat umum untuk pemuda yang belum menikah. Ya, saya tanya, apa kendalanya? Ya, kalau kendalanya seperti tadi sudah dijawab. Sehingga bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah kepada Allah istri yang salehah. Sungguh ikhwah, barakallahu fikum, istri itu anugerah Allah yang paling besar. Bagi pemuda yang belum nikah hendaknya sering memohon pada Allah untuk diberi istri yang salehah. Seperti tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Dan kita persiapkan diri kita. Kalau ingin menjadi atau mempunyai seorang istri yang soleh, berjadikan diri kita terlebih dahulu soleh. InsyaAllah. Allah akan datangkan yang soleh untuk kita. Kalau rezeki, kita enggak usah sangsi. Pasti Allah akan mencukupi. Barakallahu fikum. Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yang mampu kami jawab. Semoga apa yang kami sampaikan ini membawa barakah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Hal yang kurang, ya mohon untuk, ya, disarankan atau disampaikan pada kami, karena sama kita masih sama-sama belajar. Apa yang pengalaman yang kita tahu itu yang bisa kami berikan. Semoga ya ini memberikan kontribusi yang manfaat untuk kita semuanya. Bagi yang belum rumah tangga, segera berumah tangga, mudah-mudahan dimudahkan. Yang sudah, semoga dirahmati, diberkahi Allah, menjadi mawaddah warahmah, sakinah fid dunya wal akhirah, insyaallah. Cukup. Taib, subhanakallah bihamdika, syadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Al-Jisum dimanapun Anda berada, tanpa terasa kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di perbincangan kali ini. Dan alhamdulillah banyak faedah yang kita dapatkan dari perjumpaan kali ini. Semoga faedah-faedah yang kita dapatkan malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Sutikun atas kehadiran beliau dan fawaid yang sangat banyak pada kesempatan kali ini. Demikian pula kepada pendengar Radio Al-Tisom dimanapun Anda berada, jazakumullahu khairan katsir atas perhatiannya. Dan tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja redaksi belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu yang ada. Hanya kami mewakili seluruh kru yang bertugas pada kesempatan malam ini, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa lagi pada perbincangan di waktu yang akan datang, insyaallah taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.